Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo telah mengulas bahwa salah satu faktor yang membuat founding father kita berhasil memerdekakan bangsa serta membangun fondasi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah kemampuan mereka untuk menyaring serta mengadopsi berbagai model politik, tata negara, dan strategi bangsa lain untuk kepentingan bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan kembali bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas beberapa konsep dari luar yang diadopsi oleh founding father seperti konsep koperasi. Lantas apakah ada bentuk fisik dari adopsi yang dilakukan founding father kita, Pak Her? Nah, sekarang begini ya. Lambang juga kita ngambil. Nah, kenapa? Garuda Pancasila gitu. Garuda itu kan burung elang. Ini burung mitos dari burung elang. Nah, kalau Anda pernah ke Paris, itu di Notre Dame, di mana Napoleon dibaptis dulu, anaknya juga di situ kan, di depan gereja Notre Dame itu, di lantainya, di halaman itu, ada lambang ke Napoleon, lambang kerajaannya itu, kerajaan Prancis, lambangnya itu persis burung Garuda. Hanya jumlah sayapnya tentunya enggak 17, terus bukan 45, enggak ada bintangnya segala macam, tapi gambarnya persis. Itu kalau difoto ditempelin di kita, orang enggak tahu itu lambangnya Napoleon gitu. Katakanlah kita enggak pernah lihat lambang Napoleon pada saat itu. Lambang negara Jerman kan mirip Garuda Pancasila gitu. Lambangnya Amerika itu ke burung elang juga gitu. Dan banyak lagi yang lain gitu. Jadi ini bukan original yang pertama. Enggak apa-apa. Ya. Termasuk Tugu Monas. Bukankah itu konsep dari Bung Karno, Pak Her? Tidak. Bung Karno itu ketika ke Prancis, dia menginap di hotel mahal namanya apa itu, di lapangan tempat, bukan di penjara Bastille ya, tapi tempat Ratu Prancis itu disembelih, digiletin di Champs-Élysées, ya Champs-Élysées. Nah, itu kan ada obelis di situ, kiriman Raja Soleiman dari Mesir dari 3.500 tahun yang lalu. Bentuknya persis Monas. Jadi ketika Bung Karno itu nonton dari kamarnya, ini kononnya tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau lihat konsep Monas dan bentuk tugunya, nggak ada bedanya sama sekali gitu. Dia mendapat inspirasi, kenapa tidak dibangun. Cuman puncak apinya itu memang tidak ada di obelis ini, yang ada di cerita Asterix itu. Gitu. Gak ada. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.